dan reaksi keras. Kupas tuntas kebiadaban dunia yang tidak mengenal batas. Satukanlah setiap haroka yang bertebaran. Debu-debu perlawanan pun mulai bertautan. Dan melebur nyata, air mata kedukaan menjadi legenda ketapel dan sorban. Menghunus perlawanan meretakkan nada. Tata heterogenitas dalam satu akidah. Intelektual yang pantang merekap gentar. Kamilah pembakar batas aristokrasi dunia. Membakar Vatikan dalam omong kosong perdamaian. Total, total kebencian kami terhadap Zionisme. Jihad hingga kujung senja kehidupan. Ketika emosiku beresonansi ke urat nadi. Fisabilillah, sabotase setiap kontribusi Amerika Serikat. Sampah jelantah demokrasi dari pengecut regenerasi. Laknat Yahudi. Come on, yeah. Al-Fahmu, Al-Ikhlas, Al-Amal, Al-Jihad, Atadiyah, Atto'a, Asobat, Atajarut, Al-Uqwa, Atiko. Kolektivitas Robbani, angkasa perlawanan islami. Menuai bening kebedaan hati. Agar intisari tak tercemar dari para pengkhianat intifado. Yakinkanlah diri buai pemuda Islam. Bergabung di antara pewaris penerus risalah. Dari stasiun kehidupan dan nikmatilah kematian. Hiruplah kesuri syahid tanah negeri. Tanah dari panji bendera para mujahid. Biarlah mata hati irigi peristak nasi Madinah. Memori keharuman para sahabat dan nafas terakhir sang nabi. Umati, umati, umati. Rapatkan setiap saat perjuangan kita. فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود شوقتها إلى الرحيل علمتها معنى الصمود أسرتني Yeah.